Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin rabbal alamin. Pemirsa, apa kabar Anda di hari Kamis ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan aktivitas juga bisa berjalan dengan baik. Tetapi bagi Anda yang saat ini mungkin sedang sakit atau lelah atau lain sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit Anda dan kembali Anda bisa beraktivitas kita sebagaimana mestinya. Sekalipun mungkin banyak di antara kita yang sedang memiliki masalah, ya, masalah keluarga atau masalah lainnya yang kadang membuat pikiran menjadi penat, tetapi jangan lupa bahwa di sela-sela kesulitan yang kita hadapi, insya Allah akan ada sebuah jalan kemudahan jikalau kita selalu takarub kepada Allah. Salawat dan salam tercurahkan karibah Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat juga insya Allah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Nah, pemirsa, di hari ini kembali berjumpa bersama kami dalam acara Syiar Urais dan Binsyar yang melalui acara ini banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan lebih-lebih berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal keislaman dalam Direktorat Urusan Agama Islam di bawah naungan Dirjen Pembangunan Islam Departemen Agama. Dan hari ini bahasan kita adalah tentang masalah hisab dan ru'yah, karena sebentar lagi kita sudah masuk kepada Hari Raya Idul Adha, dan hari ini juga kita sudah masuk kepada bulan Zulhijjah yang saat ini juga insya Allah jemaah haji sudah siap-siap ya menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Tetapi bahasan kita tentang masalah hisab dan ru'yah, lebihnya bagaimana penentuannya, bagaimana prosesnya, dan apakah bulan Zulhijjah juga jatuh pada tanggal yang sama di bersama dengan seluruh lapisan masyarakat Islam di tanah air ini. Hadir bersama kami adalah sumber Bapak Kiai Haji Muhtar Ilyas, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Iya. Alhamdulillah. Puasa dikit lagi Pak Iyai. Sebelum sudah masuk ya, puasa Zulhijjah, puasa haji, bulan haji ya. Dan juga bersama kami ada Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin MSI, beliau adalah Kepala Subdit Hisab Ru'yah dan Pembinaan Syariah. Assalamualaikum Pak Wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga Pak ya. Alhamdulillah. Siap-siap hari ini mau sidang isbat ya Pak ya. Iya. Nah pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari tim Marawis Al-Hidayah Rawakuning. Assalamualaikum Ibu. Sehat-sehat Bu. Hari ini puasa enggak? Insya Allah kan ada yang dari awal ya, dari tanggal 1 Zulhijjah. Dan juga bersama kami ada ibu-ibu dari Majelis Taklim At-Taqwa Rawakuning. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu ya. Alhamdulillah. Nanti siap-siap untuk bertanya ya. Ya, kapan bikin ketupat gitu. Nah pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami di 5743476 dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Baik Pak Kiai, kita tahu bahwa skedul hari ini di Direktorat Urusan Agama Islam adalah mau melaksanakan sidang isbat ya. Tetapi sesungguhnya awal bulan Zulhijjah sudah jatuh juga kan. Mungkin bagaimana persiapan ataupun hal-hal yang bisa kita cermati pada musim atau bulan haji ini gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kebetulan Zulhijjah dan Ramadan tahun ini, tahun 2008 ini kan gak terlalu ada masalah ya. Sehingga sidang isbat juga gak terlalu bertele-tele. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang isbat itu mestinya tanggal 29 sebelum masuk bulan ya, karena tapi kepentingan Zulhijjah ini kan untuk penentuannya kapan puasa Arafah, kapan hari raya Idul Adha. Kalau kapan puasa Arafah itu pasti jawabannya yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Kapan orang wukuf di Arafah itu pasti tanggal 9 Zulhijjah. Kapan sholat Idul Adha itu pasti tanggal 10 Zulhijjah. Itu jawaban. Tapi hari apa? Hari apa tanggal 9 Zulhijjah itu? Hari apa tanggal 10 Zulhijjah itu? Kan itu penentuannya. Makanya karena belum tanggal 10 Zulhijjah, maka sidang isbat Departemen Agama hari ini akan digelar untuk penentuan pengumuman pemerintah secara resmi kapan tanggal 9 Zulhijjah itu gitu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kalau kita pergi haji, sekarang ini seluruh bangsa Indonesia yang pergi haji sudah ada di Mekah semuanya. Yang di Indonesia sudah terakhir ke Mekah, yang di Madinah juga sudah terakhir di Mekah. Semua sudah kumpul di Mekah. Sekarang ini lagi macet panjang di sana. Yang paling baik ya kita yang di Indonesia itu ikut berdoa. Mudah-mudahan bapak ibu kita yang sedang menunaikan ibadah haji seluruhnya sihat dilindungi oleh Allah dan mendapatkan haji yang apa? Mabrur. Nah, yang saya heran di Arab itu tentu saja seperti yang tradisi di Indonesia, puasa di Indonesia itu ada tiga macam ya. Ada puasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah, ada puasa tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Tarawiyah sama Arafah. Ada yang puasa Arafah. Nah, kalau saya menghimbau sih kepada diri saya sendiri, kalau enggak kuat 10 ya 2 baru dua hari puasa. Kalau enggak kuat 2 ya 1 hari puasa. Kalau enggak kuat sehari kebangetan. Setengah hari enggak. Nah, kebetulan yang sehari puasa ini pahalanya bukan main nih baiknya. 2 tahun setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau puasa bah Arafah. Itu yang nomor 2. Itu yang nomor 3 ada takbir. Saya pernah baca buku Li Fadhailil Amal. Barang siapa yang malam Idul Adha bertakbir, maka nenek moyangnya yang telah meninggal dunia itu bukan main bahagianya karena takbirnya cucunya yang ada di bumi, gitu ya. Makanya mestinya yang namanya laki-laki itu menyiapkan 1 jam setengah jam duduk di masjid untuk bertakbirnya, gitu. Nah, takbir ini tentu saja himbauan dari Departemen Agama. Takbir ya takbir, tapi kalau udah jam 12 malam tuh tidur. Tolong dikecilin, gitu loh. Karena itu waktunya ya? Orang tidur, oh, ya. Jangan mengganggu. Waktunya orang tidur, gitu. Tapi kecilin aja mic-nya atau takbirnya ada di dalam apa? Masjid. Dalam masjid. Dan sudah tidak saatnya lagi muter-muter di Jakarta, menurut saya. Keliling. Karena muter-muter di Jakarta sudah diwakili oleh demonstrasi tiap hari. Sudah, ya. Jadi macetnya Jakarta itu sudah padat gitu. Nah, takbir. Nah, perbedaan dengan sholat Idul Fitri, kalau sholat Idul Fitri itu sebelum berangkat disuruh makan dulu. Iya. Itu aja. Tapi kalau Idul Adha sebelum berangkat jangan makan dulu. Perbedaan lain, Idul Adha itu lakukan pagi hari. Kalau Idul Fitri lakukan siang hari, agak siang. Tapi kalau Idul Adha baiknya pagi hari. Kalau Idul Fitri itu takbirnya hanya 1 malam. Tapi kalau Idul Adha itu takbirnya 4 hari setiap selesai sholat fardu. Dan itu setelah, bahkan menurut para sebagian ulama, setiap selesai sholat baik jamaah maupun sendiri, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadi setiap kita selesai sholat fardu gitu langsung aja Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu kan 4 harinya berarti dari tanggal 9, 10, 11, 12. Dari tanggal 10, 11, jadi yaumul juga kan yaumul Idul Adha sama yaumul tasyrik. Ya, jadi yaumul tasyriknya sehari Idul Adha, 3 hari hari tasyrik. Itu kita disunahkan setiap selesai sholat. Kita disunahkan bertakbir. Bukan kok semalam suntuk. Yang semalam suntuk itu hanya malam Idul Adha-nya saja. Kami mulai besok itu setiap apa dan juga disunahkan takbir jikalau kita menyembelih korban. Ya, makanya kalau kita menyembelih korban itu jangan lupa baca takbir karena itulah bedanya penyembelihan korban Idul Adha dengan penyembelihan yang lain-lain. Terus terang saja untuk korban ini juga hati-hati. Karena apa? Pada prinsipnya jangan berkorban pada kambing yang cacat. Karena kambing yang cacat itu memang tidak sah untuk berkorban. Pada prinsipnya kambingnya sebaiknya jangan perempuan. Karena perempuan itu bukan untuk disembelih. Tapi perempuan itu untuk beranak. Kalau laki-laki itu untuk disembelih, jadi maksudnya kambingnya, kambingnya jangan laki-laki, jadi jangan kambing apa, kambing betina, kambing perempuan bukan betina, kambing perempuan sama kambing laki-laki. Iya kalau betina ya bu ya. Itu jadi, waktu kurban ini sebenarnya itu kita disuruh pegunungan itu kalau enggak bisa tanggal 10 bisa tanggal 11. Enggak bisa tanggal 11 tanggal 12. Ya kalau kurban ya. Enggak bisa tanggal 12 tanggal 13. Mestinya di Jakarta itu kurbannya tanggal 13 saja. Karvingnya murah harganya. Oh. Iya kalau masih tanggal 10 ini pas mahal-mahal. Ya betul betul. Ya, apalagi ya. Sebelum jatuhnya. Cuma orang Jakarta itu yang orang Indonesia pada umumnya lah. Rasanya kok raina ini kayaknya nggak marem itu ya. Jadi kata-kata nggak marem itu yang jelek sebenarnya. Iya. Padahal kalau kita mau kurban sebaiknya itu kalau untuk di Jakarta itu tanggal 13. Iya. Karena tanggal 13 itu adalah kambingnya barang yang nggak laku akhirnya dijual dengan murah-murah. Tapi kalau masih tanggal 8, 9 itu pas lagi naik-naik ya. Baik, kita ke Pak Muhyiddin. Ini berkaitan dengan pelaksanaan isbat, sidang isbat yang akan dilaksanakan hari ini di Departemen Agama. Jatuhnya berarti kan 1 Zulhijjah sudah hari Sabtu yang lalu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini ada kesamaan dengan semua organisasi Islam di tanah air ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sidang isbat, memang pemerintah sudah lama melakukannya untuk penetapan awal Ramadan, awal Syawal dan 10 Dzulhijjah. Khusus masalah penetapan isbat penetapan tanggal 10 Dzulhijjah. Ini Departemen Agama memang sejak dulu ditempuh dua cara dalam dua dasar penetapkannya, yakni hisab dan ru'yah. Nah, di mana hisab sudah mengandungi beberapa hasil hisab yang diperoleh dari beberapa ahlinya, baik dari tokoh-tokoh ahli hisab dari kalangan pesantren, kalangan astronomi, baik Boska, kemudian BMG, Bakasur Tanah dan sebagainya, kita sudah mengandungi semuanya. Namun di samping hisab kita harus dengan rukyat. Yang rukyat itu sudah dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 November. Lalu. Oh, berarti jauh sebelum. Departemen Agama memberikan instruksi kepada seluruh kanwil untuk melakukan rukyat, di mana kemudian instruksi ini diteruskan kepada kandep dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan rukyatul hilal. Rukyatul hilal itu pengamatan hilal bulan ya. Sesaat setelah maghrib di tempat tertentu, di satu tempat yang bersangkutan, sesaat setelah maghrib pada hari itu, apakah hilal ada ataukah tidak? Tidak. Nah, kemudian dari sekian banyak yang ada di Indonesia, dilaporkan sebanyak 27 tempat hilal tidak satu pun yang melihat. Rakyat tidak setempat yang melihat hilal. Itu dari sisi rakyatnya. Sementara hisab sendiri, hisab sendiri menyatakan pada sore harinya tanggal 29 itu atau 27 November itu hilal masih di bawah ufuk. Kalau hilalnya aja masih di bawah ufuk, mana mungkin barangnya aja tidak ada kok. Di bawah ufuk ya. Kemudian rakyatnya secara lapangan empirik juga tidak ditemukan laporan melihat hilal. Oleh karena itu antara rukyah dan hisab ini sama. Rukyah tidak bisa melihat hilal yang didukung oleh hisab, hilal masih di bawah ufuk, atau sebaliknya hisab masih di bawah ufuk dan didukung oleh rukyah yang tidak bisa melihat hilal. Kemudian ada informasi dari negara-negara lain, bahkan dari Arab sendiri, itu sudah menentukan pelaksanaan sidang isbat di Indonesia, sidang isbat awal sebelum Dzulhijjah ini kenapa tidak menjelang tanggal 1? Nah iya, kenapa Pak? Ya, karena di Indonesia ini kan macam-macam. Betul. Macam-macam tipologi penetapan awal bulan, khususnya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu memang macam-macam. Ada di antara sekelompok masyarakat Indonesia yang penting mengikuti pemerintah. Ya. Wah, karena taklit atau apa? Ya. Karena mungkin itulah yang pandangan mereka itulah yang paling kuat barangkali. Paling akal. Yang penting mengikuti pemerintah. Kemudian ada sekelompok lain tidak perlu mengikuti perintah, tapi bagaimana hasil hitungan saya? Ya. Kelompok itu seperti itulah. Yang penting itu maka jauh-jauh sudah bisa diumumkan. Ada kelompok yang lain juga untuk Ramadan dan Syawal ini selalu mengikuti pemerintah Indonesia, tapi untuk Dzulhijjah selalu mengikuti Arab apapun yang terjadi. Iya betul. Ada kelompok seperti itu. Gitu ya. Iya. Kemudian ada kelompok lain lagi. Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ini selalu mengikuti Mekah. Yeah. Nah ini yang itu sudah tipologi di Indonesia. Belum lagi yang namanya kisab, ada kisab yang Abuge, ada kisab yang Asafon dan sebagainya. Sehingga awal Syawal kemarin kan banyak satu Syawalnya itu terjadi 6 hari kemarin itu. Yeah. Nah untuk yang ini, yeah, untuk yang awal Dzulhijjah ini kita juga selalu memperhatikan bagaimana ketetapan di negara-negara lain. Oleh karena itu kita tidak pas menjelang tanggal 1 Dzulhijjahnya, karena kita akan menetapkan tanggal 10-nya sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, untuk Departemen Agama insya Allah nanti akan digelar sidang isbat di lantai 6 sekitar pukul 10 ya. Baik, sudah ada pemirsa yang gabung, kita terima dulu Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Aris dari Demak. Pak Aris. Aris. Iya. Silakan Pak. Silakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama tuh saya kemarin lihat di TV itu pernah diumumkan, bukan diumumkan ya, ditayangkan gitu, bahwa di Saudi Arabia tuh wukuf tuh tanggal 7 Desember. Artinya kalau di kita kan mungkin mengikuti pemerintahan kita ya Pak ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kurban ya Pak. Iya. Ustaz, ini loh kalau panitia kurban itu sama enggak dengan panitia zakat fitrah? Misalkan panitia kurban itu dapat bagian dari kurban itu, boleh apa enggak gitu? Iya. Karena kan kalau kurban itu kan sebagian untuk yang kurban dan yang lainnya untuk pakai miskin. Sekarang kalau panitia dapat, boleh apa enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak Yori. Ya, kok ibu tahu aja. Saya dari Pak Yori. Jadi, ya, silakan Pak Yori. Departemen Agama ini harus dengar ini, saya mau kasih masukan ini. Jadi, ya, silakan, kalau Pak. Orang itu, sunahnya itu berpuasa pada waktu hari Arafah, bukan pada 9 Zulhijjah. Dan sedangkan hari Arafah itu pada 9 Zulhijjah. Jadi kalau umpamanya orang-orang wukufnya tanggal wukufnya itu pada 9 Zulhijjah atau pada hari apa, itu yang kita refer, bukannya tanggal Zulhijjah versi kita gitu. Nah kemudian itu Islam itu tidak terbatasi oleh masalah geografis, dia universal human spirit. Jadi itu semua ulama itu di seluruh dunia harus bersatu khilafah itu ya. Jadi semua itu mana yang di daerah manapun di ujung bumi ini yang melihat terlebih dulu hilal itu menjadi reference. Nah, asal di sama ulama setempatnya itu diakomodir ya, dibenarkan. Jadi jangan hanya ulama-ulama yang di Indonesia toh. Jadi hanya untuk pandangan kasat mata orang di Indonesia toh. Tapi ini menyangkut seluruh dunia. Ini masukan untuk Departemen Agama ini. Jangan sampai bikin-bikin aturan sendiri untuk di negara Indonesia toh. Tapi ini khilafah. Jadi bersatulah antara ulama-ulama di seluruh dunia ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yori atas usulannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, silakan. Pak Kiai sehat, saya ikut sehat. Alhamdulillah, silakan Pak Haji. Pak Kiai, mau nanya. Ada fatwa dari ya apakah hajah, apakah ustazah. Katanya kalau kurban itu boleh di Indonesia bagi jemaah yang berangkat haji. Nah ini gimana Pak pendapat daripada Departemen Agama yang selalu menyiarkan tentang fatwa-fatwa Islam bagi Kiai? Apakah bisa kurbannya di Indonesia? Ya, baik. Karena yang masalah kurban ini pernah dibahas juga oleh Pak Kiai. Ya. Kurban di Indonesia ya di Indonesia, di Mekah ya di Mekah kan. Itu pernah saya mengikuti juga ceramah Pak Kiai. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu studio yang mau bertanya ya. Sebutkan namanya bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim At-Taqwa, Rawakuning, Jakarta Timur. Di sini saya mau nanyakan masalah takbiran. Apakah perbedaan dari makna takbiran di bulan di hari raya Idul Fitri dengan di hari raya Idul Adha? Yang kedua, apa kurban ya, kayak di sekolahan gitu, anak-anak diminta untuk mengumpulkan uang katanya untuk berkurban, latihan kurban katanya. Yeah. Itu hukumnya bagaimana? Demikian pertanyaan dari saya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Haris di Demak, Pak Yori, Pak Haji Kordir Ibu Tuti, pakai mau menjawab sekaligus dulu nanti dilanjutkan oleh Pak Muhyiddin. Pada dasarnya panitia itu boleh aja terima apa, terima daging kurban. Tapi jangan sampai panitia itu ngambil daging kurban untuk ongkos. Ya, untuk apa saya katakan, jangan sampai namanya kurban itu untuk biaya motong. Ya biaya motong, ya biaya plastik, ya plastik, tali. Jangan sampai untuk biaya. Tapi panitia boleh nggak boleh? Karena kalau itu, kalau fitrah itu lil fuqara wal masakin pasti. Jadi fitrah itu khusus untuk fakir dan miskin. Sementara kalau kurban tidak, yang kurban saja menurut sebagian ulama boleh makan dan harus makan. Jadi wakulu minha fa'at imul ba'isal fakir. Makan sebagian dagingnya dan berilah orang-orang yang sangat membutuhkan dan orang fakir. Sebagian itu takarannya berapa? Sepertiga. Sepertiga ya. Kalau semua prasmanan namanya. Nah, gitu. Kalau semua diambil lagi ya pahalanya itu. Nah, tadi Pak Yori setuju saja Pak, ini asal dalam wacana, wacana apa? Wacana usul gitu loh. Iya. Ya, di usul tadi puasa Arafah ya, orang sedang wukuf di Arafah gitu. Oh bagus. Tapi teman kita mengatakan puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 di mana kita tinggal gitu. Kalau besok kita tinggal di surga ya tanggal 9 surga, waktu surga. Waktu surga. Oh, oh gitu. Kalau nanti tinggal di neraka ya tanggal 9. Oh, gitu. Nanti puasa juga di neraka. Bisa juga. Jadi kita teruskan. Tadi Pak Haji Kodir, Pak Kurban boleh pergi aja. Ini Pak, wong kuwi ora oleh gugu karepe dhewe gitu ya. Ya, itu artinya? Ya, wasawir humbil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bahasa Arab artinya orang tidak harus kayak saya. Loh gitu. Ya. Orang tidak harus kayak saya. Karena orang boleh saja berbeda dengan saya. Masing-masing orang punya pikiran, punya pola pendapat ya, yang wajib kita hormati. Betul, gitu. Ya. Sepanjang dasarnya masih Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihi qaulani ya. Fihi qaulani. Ya, terus Pak Abdul Qadir. Iya. Jadi Pak, pada dasarnya kurban sama bayar dam itu beda. Ya, nah, ya, itu ya, tolong ya dibedakan. Kalau dam itu wajib di tanah haram Mekah, wajib mutlak. Tapi kalau kurban baiknya orang beri haji itu kurbannya di Indonesia. Iya. Karena yang paling butuh orang Indonesia, bukan betul orang Arab. Orang Arab sendiri hampir-hampir sudah tidak butuh dengan kurban. Karena di Arab itu ya, yang namanya kepala itu jarang dimasak. Itu kalau menyembelih kambing itu yang diambil hanya pahanya, dagingnya, badannya. Perutnya kadang-kadang dibuang. Terus kepalanya ditanam. Makanya kalau pengen dagang soto kepala, sekarang datang ke Arab, bawa mobil, bawa kepala pulang ke Indonesia. Sama kaki itu juga banyak yang dibuang. Oleh karena itu orang Arab sendiri pada dasarnya sudah tidak begitu membutuhkan. Dia kan dikalengkan, dikirim ke negara-negara miskin. Makanya sebaiknya kalau orang berhaji kurban di Indonesia. Tapi bayar dam wajib di tanah suci. Di tanah suci. Coba saja bayar dam itu ada berapa juta dam kan? Iya kan? Paling minimal ada 2 juta kambing di sebelah sana. Di kota Mekah itu nomor 4 tadi Pak Ibu Tuti. Ibu Tuti. Takbiran apa bedanya tadi kemarin dengan kemarin? Takbirannya bunyinya sama Bu. Takbirannya sama. Hanya momennya saja yang berbeda dan waktunya. Waktunya tadi saya terangkan. Kalau Idul Fitri itu mulai maghrib sampai sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu maghrib sampai sholat Idul Adha dan setiap selesai sholat apa? Sholat fardu. Dan pola pikir kita juga beda. Waktu kita Idul Adha, kita takbir itu larinya ke Nabi Ibrahim. Iya. Larinya kepada Nabi Ismail. Larinya kepada Siti Hajar. Makanya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa allahu akbar wa tiga allahu akbar wa lillahilhamd. Kata-kata allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar yang pertama itu ada kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Dia membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah akbar itu kata-kata Nabi Ismail alaihissalam. Menjawab pertanyaan bapaknya, ini asbahuka fangzur maza taro. Saya disuruh menyembelih kamu, nak, bagaimana nurut pendapatmu? If al matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, sembelah saya karena ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Insya Allah saya akan terima dengan keadaan sabar. Itu yang nama Allah Akbar. Wallahu Akbar walillahilham. Seorang ibu merilakan anaknya untuk dikurban karena ini perintahnya Allah. Jadi anak yang soleh dan soleha itu adalah anak yang sangat nurut dengan bapak ibunya. Sampai disembelih pun badannya diserahkan. Dia rela. Nah, kira-kira kalau anak kita sembelih bagaimana? Yang nyembelih gak tega, yang mau disembelih ngelawan sekarang. Oh, dinikahkan aja kadang-kadang lawan. Memangnya bapak yang nikah atau gue yang nikah, katanya gitu. Kalau bapak yang nikah silakan aja, bapak sono nikah. Tapi kalau yang gue sendiri yang nentuin nikah saya, gitu sekarang. Iya. Nah, itu tadi kriteria seorang ibu, seorang bapak suami, yang soleh, seorang anak yang soleh. Dan ibu sebatau Siti Hajar itu adalah perempuan yang paling mulia di dunia. Orangnya kulit hitam, hidungnya pesek, matanya belek, pendek, hitam lagi. Itu hitam, orang Afrika. Orang hitam, pendek, jelek. Itu. Tapi orang termulia. Orang yang kuburannya ada di Hijir Ismail. Kalau ada Hijir Ismail muter di kuburan itu yang kuburannya Siti Hajar. Orang yang selalu keliling setiap hari yang enggak ada waktu luang untuk orang berputar di di dalamnya itu ada kuburannya Siti ya, Pak. Makanya kalau ibu-ibu berhaji, orang Afrika itu merasa punya nenek moyang di situ. Ada Siti Hajar. Makanya orang Afrika yang hitam-hitam itu enggak ada yang mau kalah dengan orang lain. Karena orang hitam merasa bahwa ini nenek moyang kita. Baik. Satu lagi, Pak, kurban di sekolah ini. Kurban di rame-rame itu namanya Kurban atau apa? Karena nama kurban itu kambing satu untuk satu orang. Ini berarti sedekah. Sapi satu untuk tujuh orang. Nah, kalau kita patungan rame-rame itu namanya latihan. Apa ya? Botram. Botram. Botram itu masak rame-rame, nyembelih rame-rame, makan rame-rame, enggak usah bagi-bagi. Oh, itu namanya botram. Baik. Iya, Pak Mujin. Bahasa mana itu? Bahasa saya. Orang lain juga belum tentu ngerti. Namanya botram. Abot rame-rame. Pak Muhyiddin, nanti saya juga biarin aja tuh jelasnya. Dari Pak Haris di Demak, pernah ditayangkan bahwa kita merujuk kepada waktunya katanya wukuf di Saudi tanggal 7. Berarti kita puasanya sebelum hari itu juga maksudnya tanggal 7 Desember. Iya, apa itu kita mengikuti waktu Saudi bisa boleh atau tidak gitu maksudnya. Begini, jadi memang 2 hari yang lalu Saudi Arabia sudah menetapkan hari wukufnya jatuh pada hari Ahad tanggal 7. Iya, tanggal 7. Tanggal 7. Lah kebetulan insyaallah insyaallah akan sama insyaallah tapi loh. Tapi walaupun bagaimanapun sebagai tata kramanya kita sudah punya mekanisme menetapkannya itu tidak boleh sendiri-sendiri sekalipun kita jamaah atau apa sekalipun orang itu dianggap pandai ahli hisab ru'yat. Namun tetap ada pada pemerintah. Itulah sebagai tata krama sebagai bangsa kita tidak mentang-mentang sebagai ahli begitu Pak Yaya. Nah, jadi tetap kita melakukan sidang isbat. Ya memang Arab Saudi sudah menetapkan wukufnya itu tanggal 7 jatuh pada hari Ahad. Lah sekali berdemikian barangkali ada itulah tadi yang langsung saya menyambung dari Pak Yuri tadi bahwa letak geografis tidak mempengaruhi sebetulnya. Itulah yang saya katakan tadi ada peta-peta. Itu ada itu. Itu biasanya itu dari kelompok HTI Hizbut Tahrir Indonesia itu memang mempunyai pendapat seperti itu. Mempunyai pendapat seperti itu berdasarkan pada suatu hadis, pemahaman suatu hadis, sumu li ru'yati. Puasalah kamu semua wahai orang Islam. Li ru'yati, karena terlihatnya hilal. Sehingga siapa saja yang mengaku dirinya Islam kena khitab itu, kena perintah itu. Oleh karena itu kemudian diambil suatu dari situ, berangkat dari situ diambil suatu pemahaman bahwa ru'ya itu diperlakukan secara internasional, istilahnya rakyat global istilahnya. Oleh karena itu, di mana saja bisa melihat hilal, maka diperlakukanlah ketetapan itu untuk semua. Baik, itu suatu ide yang bagus sekali. Hanya saja aplikasinya, aplikasinya inilah yang masih menjadi pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Jadi dalam masalah hisab rakyat, dalam masalah hilal ini ya. Jadi hilal itu akan terlihat yang dari barat dulu, juga tidak dari timur seperti matahari. Lebih barat posisinya akan lebih ada kemungkinan bisa melihat hilal. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan waktu, waktu sehari-hari itu kan matahari. Matahari dari timur yang lebih dulu. Nah, baik. Kemudian masalah ini kalau dikaitkan dengan masalah rakyat global tadi, baik. Maka mana yang harus diikuti dan mana harus sebagai pengikut. Sebelum dilanjutkan, Pak Muhyiddin, mohon maaf kita jeda dulu. Nanti jadinya menarik sekali karena apa bisa kita mengambil satu kesimpulan bahwa jika Arab Saudi lebih dulu menentukan ru'yahnya gitu kan, sudah melihat hilal, apakah kita bisa ikut ke sana gitu ya. Pemirsa, kita akan kembali selepas yang berikut ini. Lebih awalnya mungkin akan diisi dulu oleh lantunan syair yang pertama dari tim Marawis Al-Hidayah Rawakuning. Silakan. Hidupnya insan. Baik pemirsa, selamat bergabung sama kami dalam Syiar Urais Bin Syar. Bagi Anda yang baru saja mengikuti, bahasan kita adalah tentang masalah hisab dan ru'yah. Ini menjelang Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah nanti. Baik, sudah ada pemirsa yang gabung. Boleh saya mau dialog lagi dengan Pak Muhyiddin tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Iya, dengan Ibu siapa, dari mana Bu? Dari Hamba Allah di Jakarta. Iya, ya, pertanyaannya Bu? Saya juga Hamba Allah loh Bu. Bukan nanya Ibu loh, siapa Bu? Siapa namanya Bu? Pak Yayi mau kenal tuh Bu? Enggak kenal, cuma sering lihat Bapak di televisi. Baik, silakan Ibu. Selebriti ya Pak. Mau menanyakan Pak. Jadi selebriti Pak Yayi. Halo. Iya, silakan Bu. Bagaimana hukumnya kalau kita berkorban untuk almarhum yang sudah orang tua almarhum kita, orang tua kita yang sudah almarhum, kemudian bagaimana juga hukumnya untuk berkorban untuk anak-anak di bawah umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hamba Allah ya. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Hatibi Tanggul, Bojonegoro. Iya. Baik Pak Hatibi, silakan. Selamat pagi Bapak Kyai. Ini ada yang saya tanyakan. Setelah kurban itu disuruh sholat dua rakaat itu, Kyai itu apa? Nah itu ada hadisnya alkum afi aibikum inasikina sumartahu rakaatainu fainnahuma rakaahuma ahadun wa ta'alallahu syai'an illa a'tahu. Nah ini apa betul? Jadi mohon penjelasannya. Ya. Ya. Yang saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga nih hari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, apa kabar? Silakan Pak Arief. Ini Pak Muhammad Arief ya. Kalau saya melihat dan menyikapi kondisi Islam di negara kita khususnya itu terpisah dengan negara. Ya. Kalau zaman Rasulullah, setahu saya yang saya pelajari itu Islam tidak terpisah dengan pemerintahan. Sehingga ketika menentukan satu Syawal, menentukan Idul Adha, menentukan kurban selalu berhubungan dengan negara, tugas negara itu. Nah, kalau di negara kita ini kan Islam sendiri, negara sendiri. Jadi jalannya pun bersimpangan gitu. Jadi sering sekali benturan-benturan terjadi terhadap negara, terhadap pemerintah, termasuk memutuskan hari raya dan lain sebagainya. Itu kan terjadi benturan. Nah, gimana merubah ini Pak Mosas. Kebiasaan udah turun-temurun, kita nurut orang tua sebetulnya. Tapi orang tua kita terpisah Islam dengan negara. Hmm. Nah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu mau tanya? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja dan Uya Sarmili dari Majlis Ta'lim At-Taqwa Rawakuning. Saya menanyakan, apabila kita bikin korban, yang punya korban itu boleh makan atau tidak? Kedua, kalau kita korban belum hakikah, bagaimana hukumnya? Demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini dari Pak Hatibi, Pak Arif, ya. Bu Adawiyah. Saya juga mau jawab Ibu. Yang Bu Sarmili itu tadi. Bagus namanya Sarmili. Bu Adawiyah. Oh, ya. Nggak bikin kurban. Iya. Iya bikin kurban. Iya betul. Ini bahasa Betawi asli. Iya bahasa Betawi, itu Betawi asli. Bikin kurban. Bahasanya sendiri. Bikin kurban. Ini Pak Bu, jadi sebagian ulama ada yang mengatakan malah wajib makan daging kurban itu. Karena ayat itu fakulu minha faat imul ba. Fakulu mangano sirokabeh. Oh gitu. Ngerti ya Bu? Minha sebagian dari kurban yang telah kamu kurbankan. Nah, itu tadi kata-kata mangano sirokabe itu ada kata wajib di situ. Perintah. Makanya sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan sunnah. Sebagian ulama lagi mengatakan enggak makan juga enggak apa-apa. Tapi yang mengatakan tidak boleh enggak ada. Kecuali orang Jawa. Orang Jawa Timur, tetangga saya di sana waktu saya kecil, kalau kita kurban enggak boleh makan matanya. Enggak boleh makan kakinya. Nanti kalau kamu makan di dunia, nanti di padang pasar matanya hilang sudah kamu makan di dunia. Itu jawabannya gitu. Oh, gitu. Nah itu ya, itu sebenarnya akal-akalnya ustadznya. Takut ustadznya gak kebagian makanya gak dimakan. Gitu. Orang Jawa bu, katanya bukan orang Betawi. Bukan orang Betawi. Nah yang nomor dua tadi tentang belum apa? Akikah, tapi sudah kurban. Akikah itu sering saya katakan, akikah itu adalah 7 hari setelah melahirkan. Itu yang namanya akikah. Yeah. Ngasih akikah, nyukur rambutnya saya bersih, ngasih nama yang bagus dan khitan. Ada 4 yang disunahkan pada tanggal 7 setelah melahirkan. Yeah. Orang Jawa lagi, orang Jawa itu nunggu selapanan. Nah, selapanan itu kira-kira hampir 40 hari. Itu saya katakan 35 hari. Sering saya katakan kalau akikah itu nunggu selapanan, itu bukan nyelamati anaknya, nyelamati tengkurapnya bapaknya. Sudah sering saya katakan. Sudah sering saya katakan itu. Jadi tolong didengerin. 7 hari setelah apa? Melahirkan itu disunahkan akikah. Bahasanya Pak. Kalau ya, kamu enggak punya pada tanggal itu enggak usah akikah. Nah, kalau sudah kelewat gerang atau enggak gerang, kelewat sudah gede, enggak usah akikah. Korban lebih bagus daripada akikah. Karena akikahnya sudah kelewat waktunya. Kan gitu ceritanya. Di Jawa Tengah itu ada akikah itu nunggu mati. Mati baru diakikahi. Ya Allah. Oh, sampai tadi ajaran yang lewar kemana-mana saudara, karena enggak sosialisasi di TVRI. Iya. Oh, dan hukumnya kurban untuk almarhum atau untuk anak di bawah umur bagaimana? Bisa. Maksudnya di bawah umur tadi jangan di bawah baru 2 hari. Oh. Kalau 2 hari mending akikah tadi itu ya kan. Balita maksudnya. Kalau di bawah umur itu misalnya di atas 5 tahun gitu. Sebaiknya itu ya kurban. Iya. Kemudian, boleh misalnya saya korban untuk ibu saya yang telah almarhum. Sangat bagus itu termasuk ciri dari waladun sholihun yad'ula. Anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Pak Hatibi di Serang, setelah kurban diperintahkan sholat sunnah 2 rakaat. Sumarka'u. Saya terus terang saja buka buku fikih itu. Belum pernah ada kata-kata sholatlah setelah kamu nyembelih apapun juga. Nyembelih orang juga enggak usah. Apalagi nyembelih orang. Jadi saya belum pernah baca dalam hukum fikih sholat yang sunnah itu sholat apa saja gitu. Ya. Kalau Pak Hatibi menemukan referensinya enggak apa-apa ya Pak, ya, disampaikan ke Pak Kiai mungkin. Ya enggak tahu tapi pada dasarnya umur saya kurang 60 ya. Maksudnya telinga saya kan udah dengar dari mana-mana gitu. Jadi setelah jam itu sholat itu kok belum pernah menang. Ya tapi boleh-boleh aja, ada kantong sholat namanya sholat mutlak. Oh iya, sholat mutlak. Sholat mutlak, ya kan. Jadi nganggur-nganggur itu daripada nganggur sholat saya deh, boleh aja. Iya. Misalnya dari marah-marah itu sholat juga boleh aja. Baik. Mudah-mudahan waktu sholat marah saya menjadi apa? Hilang. Bisa juga, kenapa. Misalnya baru makan-makan sholat juga boleh, gitu. Jadi namanya asar jangan dilakukan setelah sholat asar, sebelum maghrib, jangan dilakukan setelah sholat subuh, sebelum duha. Iya, gitu aja. Baik. Pak Muhyiddin, ini berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Arief, bahwa sepertinya negara kita ini terpecah antara negara dengan agama sendiri. Contoh masalah penentuan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan saya, apakah cukup atau tidak cukup jika kita hanya merujuk kepada tanah Saudi untuk menentukan setiap awal bulan boleh. Islam? Oke lah, jadi memang keadaan masyarakat kita masih seperti itu. Masih seperti itu. Kembali pada permasalahan itu, ada kaitannya dengan permasalahan yang tadi kan. Nah, gimana misalnya, misalnya penentuan Saudi berbeda dengan penentuan negara kita. Nah, memang ada sebagian orang yang karena kita itu satu umat yang satu, idealnya adalah satu persatu seluruh dunia, maka kita harus mengikuti Saudi sebagai, karena Saudi mungkin dianggap segala-galanya barangkali, ya kan? Ya kalau kita tuliskan, berarti kalau Saudi salat duhur, kita salat duhur. Nah itulah, ya, makanya itulah. Rujukannya memang satu itu ya. Jadi ide dasarnya sangat bagus sekali untuk menyatukan umat, ide dasarnya. Hanya aplikasinya itulah yang masih sampai sekarang. Sekarang misalnya, apakah Indonesia mengikuti sana? Mengikuti, boleh mengikuti. Indonesia harus diposisikan di mana? Iya. Dalam beberapa referen, bolehlah mengikuti ketetapan suatu negara, tapi yang diikuti itu harus ada di sebelah timurnya. Oleh karena itu, kalau Indonesia akan mengikuti Indonesia, Arab Saudi, maka Indonesia harus ada di baratnya, tidak di timurnya. Iya. Dengan selisih waktu sekitar 20 jam. Nah, sehingga kalau di sana misalnya menetapkan hari Jumat, misalnya kalau kita akan mengikuti itu, maka kita harus hari Sabtu, jangan sama-sama hari Jumat. Kalau sama-sama hari Jumat kan seperti itu tadi, dulurnya sana kita juga harus sama, atau boleh dikatakan secara aplikasi bahwa kita ternyata kok mendahului Mekah. Kita sebagai pengikut kok mendahului yang diikuti. Kita sebagai makmum kok mendahului yang imam. Nah itu kan jamaahnya batal itu kan. Itulah, jadi memang aplikasinya inilah yang masih perlu diperdebatkan. Secara ide awalnya itu sangat didukung sama Islam itu harus satu seluruh dunia. Lah terkait dengan itu tadi, ada ide awal seluruh dunia aja akan disatukan, apalagi se-Indonesia, sebaiknya kan satu juga. Nah, fenomena antara umat Islam di Indonesia dengan pemerintah ini karena sering terjadi, lebih dikatakan kadang-kadang terjadi perselisihan itu, itulah suatu tugas kita bagaimana kita menyampaikan satu ide persepsi bahwa Islam di Indonesia itu sebaiknya sama. Ada suatu himbuan-himbuan, ajakan-ajakan, ya ta? Memang penetapan awal bulan khususnya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dalam kitab-kitab fikih ada memang bolehlah bagi si hisab, hasib, penghitung itu melakukan hasil hitungannya boleh. Ya. Tapi untuk dirinya sendiri. Jangan dipublikasikan. Jangan dipublikasikan, apalagi mengajak orang lain itu boleh. Kemudian untuk penetapan secara umum tentulah menunggu bagaimana ketetapan ulil amri. Betul, pemerintah ya. Nah, kalau itu akan disadari, mengedepankan persatuan itu Islam lebih wajib, ya? untuk kekuatan Indonesia barangkali. Baik. Kalau kita kembali ke sana, itu hukumnya wajib. Mestinya kedepankan persatuan dan persamaan Islam. Betul. Kalau kita ada kesadaran seperti itu, maka insya Allah ya. Terjadi. Baik, Pak, kita jeda lagi, nanti kita balik lagi. Pemirsa tetap bersama kami, Syiar Urais akan kembali lagi setelah yang ini. Baik, melanjutkan dialog kami dalam acara Syiar Urais Binsar yang membahas tentang masalah hisab dan ru'ya karena menjelang Hari Raya Idul Adha. Sudah ada lagi yang sudah gabung, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan, dari mana? Dari Subang, dari Ibu Jamilia. Ibu Jamilia, bukan Ibu Jamile. Silakan, Ibu. Iya, ini mau nanya, Bapak. Iya. gimana hukumnya kurban yang dipotong di rumah gitu. Kurban yang dipotong di rumah. Ya. Kan sedangkan yang saya tahu biasanya kurban itu dipotongnya selalu di masjid. Ya. Tapi ada sebuah keluarga yang apa? Potong di rumah. Kurbannya di rumah. Tapi ya, daging kurbannya itu ya, disebar ke tetangga-tetangga yang fakir miskin nggak, Bu? Iya. Oh gitu. Iya, ya baik. Iya. Ya. Iya, makasih Pak. Ya. Terima kasih juga Ibu Jamileh. Jamilah, Jamilia katanya kan ya. Jamilah, Jamileh. Di siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa Pak? Saya Amar di Kebun Jeruk, sekarang dari Jakarta Bu. Oh. Udah balik ke Pangkalan lagi. Oh sudah balik lagi Pak. Ya baik, silakan Pak Amar. Assalamualaikum Pak Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun, monggo. Monggo. Piye kabar api-api? Bahasa Pangkalan apa Pak? Silakan Pak. Oh begini, dari dulu saya memang saya setuju sekali dan sering saya ungkap-ungkap kembali mengenai ayat yang disebutkan bahwa itulah itu rasul wa minkum. Itu kenapa ustaz-ustaz tidak mensosialisasikan ayat itu ya kepada umat? Ulil amri telah jelas di sini bahwa kan kita sudah jelas Departemen Agama sebagai ulil amri. Kenapa kita ini di Indonesia tidak mau bersatu dalam memahami ini ayat itu pertama. Yang kedua, Pak Mutar kan saya melihat ada beberapa seperti Pak Guyuban. Tadi Pak Mukhtar bilang beriuran rame-rame untuk memotong kolektif. Apa namanya istilah itu? Rame-rame makan rame-rame motong satu kambing apa satu kerbau rame-rame. Seharusnya itu kan merupakan sedekah saja tuh niatnya. Kalau memang mau rame-rame jangan di waktu kurban, waktu Idul Adha. Kan begitu kan Pak ya. Tetapi ada satu peguyupan tuh sering berulang-ulang dilaksanakan pada hari kurban gitu. Itu pemahamannya bagaimana? Dan satu lagi di sekolahan suka juga diadakan botram ya, bimbingan seperti itu. Ya baik. Tapi kok berulang-ulang gitu. Harusnya kan kelas 2 atau kelas 3-nya kan sudah tidak diikutkan dalam pelatihan yang sudah diadakan dahulu gitu. Okay. Jadi tidak berulang-ulang kan begitu kan Pak ya? Saya pernah mendengar begitu. Iya begitu. Ya, tolong dijelaskan lagi Pak Mukhtar. Saya matur nuwun banget nih, Iya, kula nuwun Pak Amar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amar atas pertanyaannya. Baik Pak Kiai, ibu-ibu mau tanya. Oh, udah. Oh, ada lagi silakan yang dari Marawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ros dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Saya ingin menanyakan tentang perbedaan jika kita puasa yang terakhir, sedangkan di masjid sebelah nih Pak sudah ini takbir. Bagaimana hukumnya Pak? Sedangkan meninggalkan puasa ada hukumnya juga. Iya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Jamiliah ini hukumnya. Jadi Bu Jamiliah. Bu Jamiliah. Dari Subang. Jadi motong itu di mana saja boleh. Jadi pada dasarnya malah sebenarnya dipotong sendiri itu lebih bagus. Cuma dalam rangka persatuan dan kesatuan umat Islam di suatu RT RW kok kurang bersatu kayaknya gitu loh. Apalagi nanti cara pembagiannya. Kalau dipotong di rumah nanti mungkin dibaginya enggak merata. Tapi kalau dipotong nanti di masjid atau di RW atau di RT yang pembagian semua pembagiannya semua tetangga bisa sama. Di samping juga misalnya saja gini, kambing satu itu kalau dibagi paling hanya berapa orang. Tapi nanti kalau dikumpulkan tuh satu kambing itu bisa sekian ratus orang karena diambil hanya sedikit-sedikit gitu. Itu masalahnya. Makanya menurut saya dipotong di rumah pun enggak masalah, yang penting seperti Mbak Lili tadi katakan dibagi-bagi kepada tetangga, bukan dimakan sendiri. Yang boleh dimakan sendiri hanya sepertiganya. Tapi akan lebih bermanfaat dalam rangka persatuan dan kesatuan kalau dibawa ke panitia kurban di masjid atau musola terdekat ya. Pak Amar, Pak Guyuban yang buat botram tadi. Iya. Jadi kalau yang botram itu Pak Amar pada dasarnya sih di SMP SMA itu latihan apa latihan kurban ya. kenapa kok setiap tahun itu memang akal-akalan gurunya biar makan daging kambing. Iya, nggak percaya. Pendek kata sudah saya katakan. Kalau mau tuh nggak begitu. Kenapa ngambil hari kurban? Iya. Pertanyaannya, kenapa nggak hari lain aja patungan untuk nyembelih kambing? Kenapa kok pas hari kurban? Oh gitu. Iya, ya. Makanya itu akal-akalan guru agamanya aja biar bisa makan kambing bersama-sama. Ya, gitu. Sekolah buat guru ya. Iya. Sambil anak-anak latihan jadi panitia kurban. Oh iya betul. Gitu. Tadi anak-anak juga latih untuk jadi panitia kurban, juga dilatih bagaimana caranya motong yang benar. Iya. Ya tapi ada akal bulusnya ustadznya tadi biar makan daging kurban pasti gitu. Iya. Mereka kata, renang aja setiap hari harus renang, kalau nggak mau renang bayar cukup bagaimana? Itu kan akal-akalnya olahraga. Ibu Ros nih, perbedaan apa yang gak dijual di Jakarta, semuanya dijual. Udah waktunya habis. Iya. Puasa terakhir, tapi udah takbir di masjid sebelah. Nah itu tergantung kan, semua orang tuh punya tradisi. Jangan gugu karpe dewe. Oh gugu karpe. Menurut saya hari ini belum lebaran, yakin betul. Mm-mm. Karena Departemen Agama belum mengumumkan. Yeah. Silakan puasa gak apa-apa. Oh gitu. Karena sudah punya keyakinan yang sangat mantap. Iya. Nah Pak Muhyiddin, ini berkaitan dengan pertanyaan ya, Pak Amar yang di Pangkalan Ulil Amri ini. Memang semestinya kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Sementara Al-Qur'an kan ada mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah, ikutilah kepada Allah. Ikutilah apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan ikutilah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Yeah. Dalam masalah ini, dalam fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 mengatakan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara nasional. Yeah. Ketetapan pemerintah itu wajib diikuti oleh semua rakyat Indonesia. Ini fatwa MUI seperti itu. Baik. Kita menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Mari kita kebersamaan kita sebagai umat Islam kita kedepankan demi kuatnya Islam dan negara kita. Ya. Kita tidak perlu mencapai-capai agama sendiri. Kita tidak perlu mencapai-capai negara kita sendiri. Namun sekali lagi kedepankan persatuan dan kesatuan umat. Ya. Baik, oke, terima kasih atas uraiannya juga Pak Muhyiddin. Terima kasih atas himbauan yang tadi juga tentunya memang sangat penting. Mudah-mudahan di masyarakatnya sudah mulai terbuka lebar bahwa pemahaman kebersatuan atau persatuan umat ini lebih wajib kita kedepankan dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Karena mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan pada setiap niat baik yang kita lakukan. Terima kasih pemirsa dan selamat Hari Raya Idul Adha. Insya Allah mudah-mudahan kurban yang kita lakukan diawali dengan niat yang ikhlas dan juga mudah-mudahan ibadah-ibadah puasa Arafah juga diawali dengan niat yang ikhlas, maka insya Allah tidak akan sia-sia pada akhirnya nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.